إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyira ikhwani azani Allah iyakum, alhamdulillah kembali malam hari ini dengan limpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kesempatan, kesehatan, kemudahan untuk kita menjalani satu ibadah yang agung, yang mulia, yakni berupa talabul ilm, mencari ilmu, mengkaji dan mendalami agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah petunjuknya untuk kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin menjadikan barokah bagi hidup kita dunia maupun kelak yaumul kiamah. Masra ikhwani azani Allah wa iyakum, insyaallah kita melanjutkan dari kajian kita membaca kitab Ad-Da'u Ad-Dawa karya al-Imam Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dan kita masih di pembahasan tentang bagaimana kemaksiatan itu muncul dari seorang hamba, pintu-pintu apa saja yang syaitan pergunakan untuk masuk. Sebagaimana telah kita ketahui dari ucapan Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, bahwasannya ada empat pintu yang mesti harus kita jaga, karena empat pintu ini adalah yang sangat rawan masuk padanya syaitan, menggelincirkan kita, mempengaruhi kita agar kita terjatuh dalam berbagai penyimpangan. Yang pertama adalah al-lahadat, pandangan mata, wal-khatarat, adanya betikan, bisikan jiwa. Yang ketiga lafadat, lafad-lafad yang diucapkan lisan. Dan yang keempat adalah al-futuat, langkah-langkahnya kaki. Sehingga Imam Qayyim rahimahullah taala menyatakan, wa aktsaru ma tadkhulul ma'asi 'alal 'abdi min hadhil abwabil arba'ah. Kebanyakannya kemaksiatan itu masuk pada seorang hamba melalui empat pintu ini. Melalui empat pintu ini. Dan kita telah membahas yang pertama adalah lahadat, pandangan mata, wal khatarat, bisikan jiwa, dan yang sekarang kita akan bahas adalah al-lafadat. Bahwasanya min madakhil al-ma'asi al-lafadat, termasuk pintu kemaksiatan yang hamba sering terjatuh dalam kemaksiatan adalah melalui lafad-lafad yang keluar dari lesannya. Ucapan ataupun perkataan yang keluar dari lesannya. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini, wa ammal lafadat fa hifdhuha bi alla yukhrija lafdatan dha'i'atan. Adapun lafad-lafad lisan, maka untuk menjaganya adalah dengan cara bagaimana agar tidak keluar dari lisan itu lafad-lafad yang sia-sia. Bagaimana menjaga lisan kita agar tidak keluar ucapan lafad-lafad yang sia-sia. Bi alla yatakallama illa fima yarju fihi ribha wal faidata fi dinihi, di mana hendaknya dia tidak berbicara kecuali dalam perkara yang dia harapkan itu mendatangkan keberuntungan. Caranya adalah agar dia tidak berbicara kecuali dalam perkara yang dia harap mendatangkan keberuntungan dan kemanfaatan dalam agamanya. Fa idza arada ayatakallama bil kalimah nadara. Kalau dia hendak ingin mengucapkan kalimat, dia pun perhatikan. Jadi, ketika hendak dia mau berbicara, mau berucap, perhatikan dulu. Hal fiha ribhun wa faidatun amla. Apakah pada ucapannya, perkataannya yang ingin dia sampaikan itu ada faedah, keuntungan ataukah tidak? Hendaknya sebelum berbicara dia perhatikan apakah pembicaraannya yang akan dia sampaikan itu mendatangkan keuntungan, ada faedah atau tidak. Fa in lam yakun fiha ribhun amsaka anha. Kalau ternyata dia nilai bahwasanya ucapannya itu tidak akan mendatangkan faedah, kalau tidak mendatangkan keuntungan dari si agamanya, amsaka anha. Makanya hendaknya dia cegah lisannya. Dia tahan lisannya. Wa in kana fiha ribhun nadara. Kalau dia perhatikan nanti ucapannya, omongannya itu ada keuntungan, ada faedahnya, dia pun perlu perhatikan juga. Dia perlu perhatikan juga hal tafutu biha kalimatun hiya arbahu minha fala yudayyi'uha bihadhihi. Apakah akan terluput olehnya kalimat, kalimat yang bisa mendatangkan manfaat yang lebih, sehingga dia pun tidak sia-siakan kalimat-kalimat tersebut. Ini perkara baik. Saya sampaikan. Maka dia lihat. Penyampaiannya dengan cara yang baik. Kalimatnya yang baik. Karena yang demikian manfaatnya lebih. Keberuntungannya lebih. Sehingga dia tidak sia-siakan. Dalam perkara-perkara yang jelas, misalnya seorang diberikan kesempatan untuk menyampaikan nasihat diniyah, ilmiah, khutbah misalnya, tausiah misalnya, maka ini jelas ucapan-ucapan yang nanti mendatangkan manfaat untuk agama, berfaedah. Namun kalau dia lebih memilih kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang baik, tentu faedahnya, manfaatnya lebih. Wa idza aratta an tastadilla ala ma fil qalbi fastadilla alaihi bi harakatil lisan. Al-Imam Qayyim sekarang menjelaskan kaitan lisan dengan qalbu. Kaitannya lisan dengan qalbu, dengan hati. Kata beliau, apa beliau ingin antas tadilla ala ma fil qalbi, ditunjukkan apa yang ada pada qalbu. Kalau engkau ingin ditunjukkan isi yang ada di dalam qalbu, fastadilla alai bi harakatil lisan, maka ambillah petunjuk, ketahuilah petunjuk itu dengan gerakan-gerakan lisan. Dengan gerakan-gerakan lisan, artinya dengan ucapannya. Fa innahu yutalliuka ala ma fi qalbi, karena dengan itu engkau akan mengetahui apa yang di dalam hatinya. Sa'a sahibu am aba, baik yang mengucapkannya itu dia sadar ataupun tidak. Karena lisan itu menjadi tarjamah, penterjemah apa yang dalam kalbu, dalam hati. Ikhwan fi din rahimani rahimakumullah. Saat itu ataupun nanti setelahnya, maka lisan itu setidaknya memberikan gambaran apa yang ada di dalam kalbu seseorang. Dan antara lisan dan kalbu ini adalah sangat-sangat terkait, hubungan yang sangat dekat. Datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, dan hadis ini pun marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kulluha takfur lisan." Apabila di pagi hari setiap anak Adam, maka seluruh anggota badan semuanya mengingkari lisan. Fatakul, maka anggota badan itu mengatakan, ittaqillah fina fa innama nahnu bika. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai lisan, sesungguhnya kami tergantung engkau. Tergantung engkau. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau lurus, wahai lisan, kalau engkau lurus, kami pun akan ikut lurus. Wa in awajasta awajasna. Sebaliknya, kalau engkau bengkok wahai lisan, kami pun akan ikut bengkok. Akan mendapati resiko akibat lisan, atau sebaliknya, akan mendapatkan ketenangan, kemudahan Kebaikan tergantung lesan. Ketika lesan itu tidak lurus, lesan itu bengkok, maka anggota badan yang lain ikut menanggung resiko. Nah, dengan sebab lesan ada, bisa jadi seorang dibenci, maka orang pun tidak mau ketemu dia. Orang pun kalau ketemu, ya memarahinya. Telinganya mendengar cercaan, cacian, kemarahan orang. Matanya melihat lototan mata orang. Nah, bahkan badan bisa bergetar, gemetar karena pemberlakuan orang yang tidak semestinya, disebabkan orang lain mendengar ucapan lesan dia yang bengkok. Hanifidzakumullah. Datang dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "La yastakimu imanu abdin hatta yastakima al-qalbu." Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastakimu qalbu hatta yastakima lisan. Dan tidak akan lurus hati seseorang hingga lurus yakni lisannya. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-lisan terjemahnya qalbu. Dan lisan ini membawa dampak besar kepada anggota badan yang lain, kepada qalbu. Lisan dengan ucapannya bisa membawa qalbu itu senang. Sebaliknya, gara-gara lisan, gara-gara ucapan, perkataan, omongan, bisa hati menjadi sedih, gundah, gulana, khawatir, takut, tidak tenang. Al-lisan. Masra ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Qala Yahya, selanjutnya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qala Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah, al-qulub kalquduri taghli bima fiha wa al-sinatuha magharifuha. Fangdur ila rajuli hina yatakallamu fa inna lisanahu yaghtarifu laka mimma fi qalbihi. Hulwin wa hamidin wa adbin wa ujajin wa ghairi dhalik wa yubayyinu laka ta'ma qalbihi irtirafu lisanih. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim di dalam kitab beliau Khilyah, Al-Khilyah. Kata Yahya ibn Mu'ad rahimahullah, hati-hatinya manusia kalkudur, seperti periuk-periuk, tagli bima fiha, terus yakni bergejolak isi periuk itu. Nah, hati-hati manusia ibarat periuk yang bergejolak, airnya yang mendidih di dalamnya, bergerak terus. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya gundah, ada kalanya bahagia, ada kalanya takut, khawatir, ada kalanya tenang. Nah, ada kalanya berbunga-bunga, ada kalanya ciut, sempit. Terus demikian. Kalkudur tagli bima fiha, seperti periuk-periuk yang berbolak-balik isinya karena seperti air yang mendidih. Makanya yusama qalbu litaqallubihi, dikatakan qalbu karena berbolak-baliknya, gampang berubah-rubah. Ya, kemarin masih lurus, hari ini sudah bengkok. Kemarin masih istiqomah, hari ini sudah menyimpang. Kemarin masih sehat, hari ini penuh dengan penyakit. Hari kemarin bersih, hari ini penuh dengan borok-borok yang kotor. Fi qulubihim marad, pada hati mereka ada penyakit, tidak segera disingkirkan, tidak segera diobati. Fazadahumullah marad, maka Allah tambah penyakitnya. Maka kalbu kita, kita pun berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Kita berdoa sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah perkara yang paling pokok ketika hati kita ini kokoh di atas agama. Segala sesuatu kita pertimbangkan dari si agama. Ini hati yang bagus. Tapi kalau hati itu terbawa, terseret oleh berbagai syahwat, hawa nafsu, agama disingkirkan, agama tidak lagi menjadi barometer, maka ini hati yang bahaya. Ikhwan fi jazakumullah. Maka yang diminta oleh Rasulullah, sabbit qalbi ala dini, kokohkanlah hatiku di atas agama. Ya musarrif al qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wahai zat yang menguasai hati, palingkanlah, arahkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Karena hati bisa menyimpang jauh dari ketaatan. Ya, kenapa mata itu maksiat? Kenapa itu telinga maksiat? Kenapa kaki maksiat? Kenapa tangan maksiat? Menuruti hatinya, hatinya berpenyakit, mengajak berbagai jasad untuk jatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Hati, hati, dengan hati. Mau kita bawa kemana? Maka diantaranya adalah banyak berdoa kepada Allah, berikan kekokohan hatinya. Karena kal kudur talima fiha, seperti periuk yang berbolak balik, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Nah, maka kita mohon kepada zat yang menguasai hati kita. Innallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbi, Allah lah yang menguasai hati dengan yakni orangnya, Allah yang menguasai. Kembali kata beliau, hati-hati manusia itu seperti periuk-periuk yang mendidih berbolak-balik apa yang ada di dalamnya. Wa alsinatuha maghorifuha, lesan-lesannya itu adalah gayung, gayung yang menyiduk. Ibarat dalam ider itu, dalam periuk itu ada air yang mendidih berbolak-balik, maka lesan itu adalah gayungnya untuk ngambil yang ada di dalamnya itu. Fangdur ila rajuli khina yatakallamu, maka lihatlah kepada seseorang ketika dia berbicara. Fa inna lisanahu yaqtarifu laka mimma fi qalbihi, karena lisan dia itu akan menyiduk, mengambilkan untuk engkau apa yang ada di dalam hatinya. Ya, lisan itu ibarat dia adalah akan menyajikan, penyaji, ya, gayung yang akan mengambil isi hatinya itu untuk ditumpahkan. Nih, isi hati tulisan. Khulwin wa hamidin, dia itu manis atau justru asem, ya, wa adbin wa ujajin, tawar ataukah asin. isi periuk ini apa ini? Tawarkah atau asin atau manis atau asam atau pahit? Ya setelah diciduk, kemudian dicicipin, baru tahu. Itulah ibaratnya lisan, dia akan menyiduk isi hati seseorang. Maka kalau engkau ingin tahu hati isi hati seseorang, lihatlah ucapannya. Lihatlah ucapannya. Wa yubayyinu laka ta'ma qalbi. Lisan itu akan menjelaskan kepada engkau rasa yang ada dalam hati dia. Irtirafu lisani, dengan cidukan lisannya. Ai kata Al-Imam Al-Qayyim, kama taf'amu bilisanika ta'ma ma fil kuduri minat ta'ami fatudrikul ilma bihaqiqatih. Sebagaimana engkau merasakan dengan lisanmu, engkau mencicipi dengan lisanmu rasa apa yang ada dalam sebuah periuk berupa makanan atau minuman, maka engkau akan mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya isi dalam periuk itu. Kadzalika, sebagaimana demikian, tat'amu ma fi qalbi rajuli min lisani. Engkau bisa merasakan apa yang ada dalam hati seseorang dengan lisannya. Ya, ini bukan ilmu kebatinan. Bukan ilmu kebatinan, tetapi adalah demikianlah, lisan itu penterjemah. Kamu bisa tahu dia ini hatinya mau dongkol, ya, hatinya ini kecewa, ya, dengan lisannya. Oh, orang ini ridho, senang, ya, puas. Kamu lihat lisannya, lisannya keluar pujian, ya, rasa senangnya terucap dengan lisannya. Dia sampaikan jazakumullah khair, berkat, ya ini. Bantuan antum, pertolongan antum, wah ini menjawabkan. Antum tahu istri antum di rumah ini hatinya lagi dongkol, ya, lagi ngambek, ini atau hatinya lagi cerah ceria, ya kan? Terucap lisannya. Antum pulang baru salam, assalamualaikum, ya, nah, dijawab dengan nada yang enak didengar. Ya, kalau lagi dongkol salamnya kok beda ya. Diajak ngomong, biasanya sambutannya adalah dengan bahasa yang manis. Ini kok beda ya. Nah, ini berarti ada sesuatu dalam hatinya. Telah ditelusuri, oh barusan ya ada insiden dengan anaknya misalnya, dengan tetangganya. Ucapan lisan termasuk adalah tarjamah, penterjemah apa yang dalam kalbu. Kata beliau, kadzalika tat'amu ma fi qalbi rajulin min lisanihi. Demikian juga engkau akan bisa merasakan, mengetahui apa yang dalam kalbu seseorang dengan lisannya. Fataduku ma fi qalbi min lisanihi. Engkau akan rasakan apa yang ada dalam kalbunya dengan lisannya, dari lisannya. Kama taduku ma fil kidri bi lisani. Sebagaimana engkau merasakan apa yang ada dalam sebuah periuk itu dengan engkau mencicipi lisanmu. Wa fi hadis Anas marfu, pada hadis Anas bin Malik secara marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Dunya. Kalau Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud. Nah, Al Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab As-Sumtu. As-Sumtu itu berarti yakni berdiam. Diam. Hadis ini pada sebagian jalurnya, sebagian sanadnya terdapat kelemahan. terdapat kelemahan. Namun ikhwan jazakumullah, dengan jalan-jalannya secara dikumpulkan, maka dia menjadi hasan. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, yakni hadis Anas bin Malik secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, la yastakimu imanu abdin hatta yastakima qalbu. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba hingga lurus hatinya. Wala yastakimu qalbuhu hatta yastakima lisanu. Dan tidak akan lurus qalbu seseorang hingga lurus lisannya. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar, yang lurus. Kenapa demikian? Pengaruh. Apa pengaruhnya? Kalau kita bertakwa diikuti dengan ucapan, menjaga ucapan untuk berucap yang lurus, kata Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbagus, memperbaiki amalan-amalan kamu. Ya. Jadi seseorang berbuat jelek, berbuat buruk, bisa akibat lisannya. Akibat lisannya. Kalau dia jaga lisannya, akan berpengaruh. Allah bahkan Ta'ala membalasnya, yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan memperbagus untuk kalian amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lisan. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berucap ucapan yang benar. Kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Sangat terkait langsung dengan iman. Dengan iman. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, al-iman bid'un wa sab'una suhbah. Iman itu memiliki 73 cabang lebih. Fa'alaha, yang paling tingginya adalah qawlu la ilaha illallah. Ucapan. Berarti ini amalan apa ini? Amalan apa? Amalan lisan. Amalan lisan. Qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ketika itu diikuti dengan isi hati berupa keyakinan, apa yang diucapkan oleh lisannya, ucapan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah, maka itu adalah a'la, cabang keimanan yang paling tinggi, yang dengan itu adalah menentukan apakah seseorang itu menjadi ahlu jannah atau ahlun nar. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada pamannya di saat di detik-detik tidak meninggalnya, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatun uhaju biha indallah. Satu kalimat yang aku akan jadikan bukti, hujah, dalil nanti di yaumul kiamah di sisi Allah tentang keimananmu. Sangat menentukan. Kalau dia mengucapkan satu la ilaha illallah, berlakulah apa yang diberitakan dari Rasulullah SAW, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Nah, namun pamannya enggan untuk mengucapkannya. Semuanya adalah juga dengan hikmah, dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi ahlun nar, tidak mengucapkan la ilaha illallah, kafir. Lisan ikhwanul zakumullah memegang peran yang sangat-sangat penting setelah kalbu dan terkait langsung. Tidak ada batas antara lisan dengan kalbu. Lihat hadis Rasulullah SAW, la yastakimu imanu abdin hatta yastakima kalbu. Tidak akan lurus iman seseorang hingga lurus hatinya. Wala yastakimu kalbu hatta yastakima lisan. Dan tidak akan lurus kalbu dia hingga lurus lisannya. Wasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas nara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia itu dimasukkan dalam neraka. Suatu kali Rasulullah SAW pernah ditanya perkara yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan dalam neraka. Faqal, maka dijawab oleh Rasulullah, al-fam wal-farj, lisan dan kemaluan. Lisan dan kemaluan. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini, hadisun hasanun sahih. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam sunannya dan juga Ibnu Hibban, begitu juga Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, juga Imam Al-Hakim, Ibnu Majah, dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang hasan. Nah, dengan sanad yang hasan. Dalam riwayat yang lain lafadznya adalah man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi aw fakhidaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga apa yang di antara dua jenggotnya, yakni antara kumis dan jenggot, yakni lisan, dan dia bisa menjamin, bisa menjaga mafi ma baina fakhidaihi aw rijlaihi, apa yang di antara dua kakinya, nah, atau dua pahanya, atman lahul jannah, maka aku jamin untuk dia untuk masuk surga. Dua ini khanuzakumullah menjadi penentu. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat ketika ditanya apa yang menyebabkan manusia itu banyak dimasukkan dalam neraka adalah karena lisannya dan karena kemaluannya. Dengan lisannya membuat kerusakan, membuat perpecahan, membuat permusuhan. Nah, dengan yakni kemaluannya, dia pun menuruti syahwatnya sehingga terjatuh dalam berbagai kejian. Wa na'udzubillah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberi hidayah dan taufik, dibimbing. Ikhwan wa jazakumullah. Wa qad sa'ala Mu'ad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil amal alladhi yudkhiluhul jannah wa yubaiduhu minan nar. Suatu kali Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa memasukkan, bisa menjadikan sebab dia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Nah, dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku, ahbaroni, ahbirni, kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkan aku dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Kata Rasulullah SAW, laqad sa'alta an adzim, wahai Mu'ad, engkau bertanya tentang perkara yang paling besar. Wadhalika la yasirun liman yasarallah, namun yang demikian itu akan mudah bagi siapa yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Perkara yang besar ini sebenarnya berat, sulit, namun yang demikian akan mudah bagi siapa yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW diberitakan di sini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Qayyim, fa ahbara ubir, sebelumnya Rasulullah SAW yakni memberitakan tentang rukun Islam. Nah, antasyhadu an la ilaha illallah, tuqimas shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjal bait, in istata'ta ilaihi sabila. Engkau yaitu bersyahadat, kemudian engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa Ramadan, engkau haji ke Baitullah Al-Haram manakala engkau mampu. Kemudian Rasulullah SAW selanjutnya menghabarkan bi ra'sihi fa ahbarahu bi ra'si wa umudi wa dirwati sanami. Rasulullah SAW kemudian menghabarkan tentang pokok segala urusan, tiangnya urusan, segala urusan, dan puncak tertingginya segala urusan, urusan agama ini. Yaitu pokoknya segala urusan al-Islam, yaitu ketundukan, kepasrahan kepada Allah dengan beribadah semata-mata karena Allah. Wa umudihi, kemudian tiangnya, yaitu salat. Kemudian dirwati sanami, puncak tertingginya adalah jihad. Ini adalah beliau, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, agama itu seperti bangunan. Ya. Pokok pondasinya, yang itu adalah Rasul Amr, pokok segala urusan, itu adalah tauhid, syahadah fondasinya. Tiangnya, penyangga-penyangganya untuk nanti akan berdiri tegak di atasnya bangunan yang bagus dan yang indah, tiangnya itu adalah salat. Ya, salat. Kemudian atapnya yang akan memayungi dari hujan, dari terik matahari, dari serangan-serangan musuh dari luar, yaitu jihad. Ibarat bangunan Islam itu. Jadi penghuninya di dalamnya akan aman, ya, tenang ketika pondasinya kuat, tiang-tiangnya kokoh, dijaga dengan atap yang kuat dengan adanya jihad, sehingga musuh pun tidak akan berani menyerang, mengganggu orang yang di dalamnya. Nah, mau dirusak, dasarnya kuat pondasinya, tiangnya kokoh, ya, dinaungi oleh jihad. Ini adalah Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan summa qala ala ubiruka bimalaki dalika kulli. Maukah aku kabarkan kepada engkau, ya, yaitu kunci dari itu semua. Kunci dari itu semua. Nah, penentu dari itu semua. Qala bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi bilisani nafsi. Rasulullah SAW memegang lisan beliau sendiri. Ya. Beliau pegang lisan beliau. Summa qala, kemudian setelah itu beliau mengucapkan kuffa 'alaika hadza. Ya. Tahanlah olehmu ini. Jadi suruh nahan apa berarti? Lesan. Ya. Jangan gampang-gampang ngomong, bicara, berucap, kecuali tadi sebenarnya pengamalan hadis Abu Hurairah. Fal yakul kharon, hendaknya dia berucap yang baik. Kalau tidak, fal yasmut, hendaknya diam. Tahan lisanmu. Ya, jangan asbun, asmun. Asal bunyi, asal muni. Nah. Perhatikan lisan. Kufa 'alaika hadza, tahanlah olehmu ini. Faqala, maka Mu'ad saat itu bertanya kepada Rasulullah. Artinya apa ikhwan? Lisan ini pengaruh besar untuk baik buruknya agama seseorang. Kemudian mendengar demikian, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakalamu bi?" Apakah kita akan diseksa dengan sebab ucapan kita? Wahai Rasulullah, apakah kita akan diadab, diseksa dengan sebab ucapan lisan kita? Faqala, dijawab oleh Rasulullah, sakilat ka ummuk ya Mu'ad, ibumu kehilangan dirimu wahai Mu'ad. Nah, wahal yukibbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu ditelungkupkan di atas wajahnya atau jidatnya, kemudian diseret, dimasukkan dalam neraka, illa kecuali disebabkan tidak lain adalah hasaidu alsinatihim, hasil dari lisannya. Hasaid itu panen, hasil dari sebab ucapan lisannya. Lihat. Demikian hadis ini disebutkan Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i. Naam, Al-Imam Abdul Razzaq. Dan dari jalan-jalannya salah keseluruhan adalah yani sanadnya sahih, sanadnya sahih li ghaib. Karena ada yang ada kelemahan, ada yang hasan, namun adalah hadis ini yani sahih li ghairi. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau selanjutnya, wa minal ajabi, termasuk perkara yang mengherankan. Anal insana yahunu alaihi tahaffudhu wa ihtirazu min aklil harami wa dhulmi wa zina wa syarq wa syarakati wa syurbil khamri wa minan nadharil muharrami wa ghiridhali wa yas'ubu alaihi tahaffud min harakati lisani. Termasuk perkara yang mengherankan bahwasannya ada seseorang, dia yahunu alaihi tahafud wal ihtiras min aklil haram, dia berusaha menjaga, berhati-hati dari makan yang haram, terjatuh kepada kedoliman, zina, mencuri, minum khamr, melihat perkara yang haram, dan yang lainnya. Ya, dia mudah untuk menjaga dirinya dari itu semua. Wa yas'ubu 'alaihi tahaffud min harakati lisani. Namun dia merasa berat, dia berat untuk bisa menjaga gerakan lisannya. Yang lisannya itu tidak bertulang. Nah. Dia biasa bisa merasa ringan, mudah untuk bisa menjaga dirinya dari dosa-dosa kemaksiatan yang lainnya. Namun dia tidak mampu, berat untuk bisa menjaga lisannya. Hatta tara rajula yusyaru ilaihi bid-din wa zuhdi wal ibadah wa wa yatakallamu bil kalimati minas suhtillah la yulkilaha balan yanzilu bil kalimah al wahidah minha ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, hingga kamu dapati seseorang ya, yang diarahkan kepadanya sebagai orang yang memiliki agama, yang punya zuhud, ahli ibadah, namun dia tidak jaga lisannya. Keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang merupakan kalimat-kalimat yang Allah murkai, yang dia tidak mengira, tidak menduga sama sekali. Ternyata keluar kalimat dari lisannya, satu kalimat yang itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara yakni timur dan barat. Sebagaimana telah lewat hadis yang kita baca, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kam tara min rajulin mutawarri'in anil fawahisi wadzulmi walisanu yafri fi aradil ahya'i wal amwat wala yubali bima yakul. Betapa banyak kamu dapati seseorang, dia berusaha wara', menjaga dirinya dari kekejian dan kedzaliman, namun lisannya terus mengalir untuk membuat kedustaan, membicarakan kehormatan, menjatuhkan kehormatan orang-orang yang masih hidup maupun orang-orang yang telah meninggal. Wala yubali bima yakul, sementara dia tidak peduli dengan ucapan lisannya. Nah, ikhwan fil jazakumullah, ini ketika lisan keluar darinya ucapan-ucapan yang itu membuat permusuhan, membuat perpecahan, membuat kebencian. Nah, yang keluar dari koridor nasihat, yang tidak termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tapi kalau perkaranya lisan, itu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, sekalipun manusia membenci, manusia tidak suka, tapi itu adalah alal haq. Lisannya adalah lurus, tidaklah mengucapkan kecuali yang ma'ruf, tidaklah dia melarang kecuali dari yang munkar. Maka itu adalah termasuk apa yang Allah Ta'ala perintahkan, walaupun terkadang pahit, terkadang berat. Nah, wa idza aradta an ta'rifa dzalik fangdur ila ma rawahu Muslim fi sahihi min hadisi Jundub bin Abdullah qala qala Rasulullah sallam, apabila engkau ingin mengetahui yang demikian, maka perhatikanlah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, qala rajulun, berkata seseorang, wallahi la yaghfirullah li fulan. Faqala Allah azza wa jal, man dalladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka kullah. Rasulullah SAW mengatakan, ada seseorang yang berkata, wallahi Allah tidak akan mengampuni si fulan itu. Orang itu mengatakan, wallahi demi Allah, Allah tidak mengampuni orang itu. Maka saat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, man dalladhi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan? Siapa orang yang berani mengatakan atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Qad ghafartu lah, sungguh aku telah mengampuni dia, si fulan tersebut. Wa ahbattu amalaka kullah, dan aku telah hapuskan amalanmu seluruhnya, wahai orang yang mengatakan demikian. Dia terlalu berani ya, hingga memastikan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni. Dia memastikan bahwasanya si fulan tidak akan terampuni dosanya, berarti menjadi ahlun nar. ini adalah ikhwan jazakumullah, ucapan lisan yang terlalu berani. Nah, yaufiru lima yasha wa yu'adzibu lima yasha, Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengadzab siapa yang Allah kehendaki. Itu adalah hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Lantas engkau kok memastikan Allah tidak mengampuni si fulan? Ini ucapan yang, maka dengan sebab ucapannya itu justru Allah Ta'ala menghapuskan seluruh amalannya. Nas'allah salamah wal afiyah. Fahadhal abidul ladhi qad abadallah masya'a ya'budahu ahbatat hadhil kalimatu wahidatu amalahu kullah. Lihatlah, ahli ibadah yang dia sungguh telah beribadah kepada Allah, apa saja yang dia telah berbuat, namun dengan satu ucapan dari lisannya itu menghapuskan amalan-amalan dia seluruhnya. Perhatikan, jangan sampai ya, walaupun orang misalnya terjatuh dalam dosa, ya, menurut kita adalah sudah terlalu, maka jaga lisan kita. Jangan kemudian memastikan kamu pasti jadi ahlu nar, pasti kamu gak diampuni. Jangan, gak boleh yang demikian. Nah, karena tidak ada yang mengetahui siapapun yang terjadi besok, lusa, ya. Mungkin hari ini orang itu jahat luar biasa. Kalau Allah beri hidayah dengan satu sebab, nah, maka jangan justru engkau menjadikan dia putus asa, frustasi. Hiburlah, tunjukilah yang baik. Nah, supaya dia taubat. Ini justru lesannya, yaitu memastikan dia tidak diampuni oleh Allah. Maka yang demikian justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang terjadi esok hari, dan tidak ada yang satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Nah, sementara kita cukupkan, ikhwan jazakumullah, masih belum menyebutkan riwayat-riwayat hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berkaitan dengan hifdzul lisan, menjaga lisan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita, ikhwan jazakumullah, di mana kita, saya yakin tiap hari kita enggak mampu berapa kalimat, berapa kata yang kita ucapkan dalam pergaulan di rumah kita, di kantor kita, tempat kerja kita, di jalan, di kendaraan dan sebagainya. Nah, maka hifdzul lisan, menjaga lisan. Satu ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz. Nah, yakni Rasulullah SAW menasihati kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, kuffa 'alaika hadza. Ya, tahanlah lisanmu ini. Tahan. Nah, demikian. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.